نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله إخوانا أخوات رحمة الله سليان الحمد لله Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang masih lagi memberi kita di dalam nikmat iman dan Islam dan masih lagi memberikan kita semangat untuk kita teruskan menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang masyhur, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan artinya seorang yang tidak mempelajari agama atau berpaling daripada pelajaran agama, maka itu tanda bahawa Allah SWT tidak inginkan kebaikan untuknya, waliyadzubillah. Dan pada malam seperti ini kita teruskan pembahasan kita membaca kitab At-Tawassul karangan Syekh Al-Albani rahimallahu taala, di mana telah kita baca hampir kesemua ataupun kesemua syubhat-syubhat yang dijadikan hujah oleh mereka-mereka yang membolehkan bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para anbiya dan orang-orang yang saleh. Hadis ataupun asar yang terakhir yang kita baca adalah asar dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang ramai telah mengalami kemarau, lalu mereka datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha minta pendapat beliau, dan beliau telah menyuruh mereka membuat lubang di atas kubur ataupun bumbung di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian turunlah hujan yang melimpah ruah hingga subur tanam-tanaman di Madinah, dan kekenyanganlah unta yang memakan rumput-rumput tersebut dan mereka memakan daging yang banyak. Jadi ini kata mereka satu lagi dalil tentang keagungan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun setelah wafatnya baginda. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dikuburnya masih boleh kita bertawassul dengannya untuk meminta hujan. Dan hadis ini ataupun asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya, dan terdapat sanad untuk hadis ini, dan seperti biasa sanad ini mengandungi perawi-perawi yang lemah. Jadi hadis ini termasuk hadis yang amat lemah sebenarnya dan tak boleh digunapakai. Terdapat beberapa illah ataupun penyakit untuk hadis ini yang telah kita baca sebelum ini, antaranya daripada sudut sanad dan ada juga daripada sudut sejarah, kerana sejarah menafikan bahawa perkara ini berlaku sebab tidak ada wujudnya yang dinamakan bumbung ataupun lubang di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan rumah Aisyah radhiyallahu anha, kata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, ada bahagian yang tertutup bumbung, ada yang terbuka. Dan telah disebutkan dalil tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu asar, ketika itu matahari masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, zahirnya masuk daripada kawasan yang terbuka. Jadi bagaimana mereka buka lagi bumbung kalau dah memang ada tempat yang terbuka? Kemudian mengikut sejarah, bumbung ataupun lubang itu dibuka berapa tahun lamanya selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas kita katakan zamannya Aisyah radhiyallahu anha, Dan tujuan dibuka lubang itu adalah kerana tidak ada tempat nak masuk lagi ke dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab telah dipagar, telah dimasukkan ke dalam masjid. Jadi cara nak masuk adalah daripada atas kalau nak membersihkan dan sebagainya. Itu yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Baik. Kita sampai kepada bahagian yang berikutnya yang tidak kurang penting dalam pembahasan kita berkenaan dengan bertawassul ini, iaitu hujah-hujah selain hadis, selain asar, yakni selain riwayat, tapi hujah-hujah daripada sudut akal yang mereka gunakan membolehkan bertawassul dengan selain yang disebutkan, iaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, bertawassul dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu sendiri, dan bertawassul dengan minta orang yang soleh berdoa untuk kita. Jadi kita akan baca pembahasan ini. Siapa yang ada mikrofonnya, cuba. Muka surat berapa? 161. 163. Dan ini dikategorikan sebagai tuduhan yang keempat, syubhah yang keempat. Nak teruskan. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuduhan keempat, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mereka berkata, sungguhnya tawassul dengan zat orang yang saleh dan kehormatan mereka adalah persoalan tuntutan dan boleh dilakukan, dan didasarkan pada logika kenyataan dan tuntutan-tuntutannya. Jadi fakta dia adalah boleh bertawassul dengan zat-zat orang yang soleh dan keagungan mereka, kehormatan mereka boleh dan dituntut. Matlubun wa jaizun. Jadi ini satu hukum, boleh dituntut, maknanya disuruh dalam agama. Baik, jadi apa dalilnya? Kerana didasarkan. Yang demikian itu kerana. Lagi sekali, kerana didasarkan. Kerana didasarkan pada logika, kenyataan dan tuntutan-tuntutannya. Nah, itu perkara macam ini kita kena ambil perhatian. Pertama sekali, hukum, yakni fakta. Fakta kita tak boleh terima gitu saja. Selalunya orang bawa fakta, dia mesti bawa apa? Hujah. Jadi kita mesti kaitkan setiap hukum, setiap fakta pada hujahnya. Lepas tu kita analisa. Nah, jadi ini adalah hikayat Syekh Al-Albani rahimah ta'ala daripada hukum dan hujah yang mereka gunakan untuk hukum mereka. Nah, jadi sebabnya adalah menggunakan logik mantik. Mantik apa? Mantik wakil, iaitu realiti. Itu hujahnya. Hujah realiti dan apa? Dan keperluan-keperluan realiti. Jadi hujahnya adalah hujah yang selalu kita nampak. Apa yang kita nampak ini adalah satu hukum, kita katakan hukum alami, hukum biasa. Jadi dikiaskan pula dalam masalah bertawassul. Kita akan teruskan, kita akan faham. Yang demikian itu kerana apabila seseorang mempunyai keperluan kepada seorang raja, menteri atau orang besar, maka dia tidak akan langsung pergi kepadanya. Adakah ini satu wakil, satu biasa, perkara yang biasa dilakukan oleh manusia? Jawabnya, ya. Orang tak pergi langsung kepada raja, tak langsung kepada MP, tak langsung kepada director, datuk dan sebagainya. Tapi mereka akan apa? Mereka pergi kepada orang tengah. Teruskan. Dan dia merasakan besar kemungkinan tidak akan diperhatikan. Atau siapa yang tak perhatikan, raja tak layan, menteri tak layan, datuk tak layan. Naam. Oleh kerana itu, sangatlah wajar bila kita menginginkan sesuatu dari seorang besar, kemudian mencari orang yang dikenalnya untuk menjadi pendekat kepadanya dan berantara antara kita dan dia. Jika kita melakukan hal itu, maka dia akan mengabulkan kita dan memenuhi permintaan kita. Demikian pula halnya dengan Allah. Jadi kiaskan hal pembesar-pembesar raja-raja kat dunia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan. Demikian pula halnya dengan Allah, nur anggapan mereka. Allah Maha Agung dari segi segala keagungan dan maha besar dari segala kebesaran. Sementara kita berumuran dosa, tukar maksiat, dan oleh kerana itu jauh dari sisi Allah, tidak pantas berdoa kepadanya secara langsung. Kerana apabila kita lakukan juga, maka kita khawatir akan ditolak atau tidak diperhatikan. Sementara itu ada orang-orang salih seperti para nabi, rasul dan syuhada yang dekat kepadanya, yang dikabulkan apabila mereka berdoa kepadanya, dan diterima permintaan syafaat mereka apabila memintakan syafaat darinya. Jadi siapa tu yang dekat dengan Allah Subhanahu Taala? Para anbiya, para rasul, para syuhada. Jadi sebab apa ni, ini adalah orang-orang yang Allah sebutkan sebagai orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqah. Jadi siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul akan bersama orang-orang ini. Jadi menunjukkan bahawa orang-orang ini besar ataupun tinggi kedudukan mereka di sisi Allah. Apakah tidak lebih utama dan pantas untuk bertawasul padanya dengan kehormatan mereka dan menyebut mereka di dalam doa kita, dan dengan itu mudah-mudahan Allah berkenan memperhatikan kita kerana menghormati mereka dan menggabungkan doa kita kerana menjaga perasaan mereka. Kenapa kalian melarang bertawasul seperti perkara ini? Yang penting dekat sini, kenapa Allah SWT nak lihat kita, yang ini nak lihat hajat kita ni? Sebab memuliakan mereka, ikraman lahum. Bahasa Arab dia apa? Ikraman lahum. Memuliakan siapa? Orang-orang yang dekat ni. Jadi kita bertawasul dengan orang dekat ni, nanti orang Allah SWT oleh kerana memuliakan mereka, jadi Allah akan melayan kita. Kita katakan macam itulah, dan akan menjawab, mengkabulkan permintaan kita. Mura'atan li khatirihim. Macam mana dia terjemahkan tu? Berdoa dan diterimakan dengan apa bila menjaga perasaan mereka. Itu dia. Betul, terjemahan tu betul. Memuliakan mereka dan menjaga perasaan siapa? Nabi-nabi, rasul-rasul dan orang-orang saleh, wali-wali. Oleh kerana itu Allah SWT tak maulah nak apa? Kecikkan hati ataupun rendahkan kedudukan mereka. Jadi Allah SWT pun kabulkan doa kita. Nah. Apa kalian larang bertawasul seperti ini sementara manusia menggunakannya antara sesamanya? Kenapa kita tidak menggunakannya dengan Allah? Sebagai jawapan terhadap syubhat ini, kami katakan, sesungguhnya kalian jika demikian menyamakan Allah dengan makhluk dan menyamakan zat yang maha pencipta semua langit dan bumi, zat yang adil dari semua yang adil, zat yang maha pengasih dan penyayang, dengan para penguasa yang zalim, para tiran yang sombong dan tidak memperhatikan kemaslahatan rakyat, para penguasa yang tidak akan menerima anda kecuali melalui perantara yang mengantarkan suapan dan hadiah sambil menghinakan diri di hadapannya. Sadarkah anda bahawa ketika anda melakukan hal itu, yakni menyamakan Allah dengan para tiran yang zalim, berarti anda mencela Tuhan anda, menuduh, menakiti dan mensifatinya dengan sesuatu yang membuatnya murka. Sadarkah bahawa anda telah mensifati Allah dengan sifat yang buruk, iaitu ketika anda menganalogikannya dengan para penguasa yang zalim dan para tiran yang congkak itu? Mungkinkah Islam akan membolehkan hal ini? Bagaimana mungkin hal ini akan selaras dengan kewajipan kita untuk mengagungkan roh kita dan memuji pencipta kita? Bagaimana pendapat anda jika seorang dapat berhadapan langsung dengan penguasa dan berbicara kepadanya tanpa perantara? Apakah hal ini lebih sempurna dan terpuji? Ataukah ketika seorang tidak dapat berbicara kepadanya kecuali harus melalui perantara? Jadi di sini mula-mula disebutkan fasidnya ataupun batil rusaknya kias ini, sebab dia kiaskan manusia ataupun Allah SWT dengan makhluk. Itu satu. Tapi bukan tu poin dia. Poin dia adalah makhluk yang dikiaskan dengan Allah SWT ni adalah makhluk-makhluk yang jahat, yang tak indahkan kemaslahatan rakyat, keperluan mereka. Kalau nak minta pada mereka, kena apa? Kena rasuah dulu, kena kasih hibat, hadiah-hadiah dulu, barulah diorang nak apa? Nak layan. Jadi adakah patut seseorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya menghinakan Tuhannya Allah SWT yang disembah sehingga menyamakannya dengan raja-raja yang zalim itu? Baik. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah membawa pula kita katakan keadaan yang sebaliknya. Mana lagi bagus kalau kita bila nak sesuatu daripada raja, kita terus boleh pergi jumpa dia, kita boleh cakap dengan dia wajah bin wajhin, face to face. Apa kita nak, kita minta dengan dia. Kan lebih baik daripada kita nak kena susah payah cari orang tengah dan sebagainya. Jadi daripada sudut akal dijawab balik, ya tentulah dapat jumpa langsung dengan raja lebih bagus lagi, lebih mudah lagi, dan lebih menunjukkan bahawa raja itu seorang yang adil, seorang yang prihatin pada rakyat-rakyatnya, terhadap rakyat-rakyatnya. Akmal wa amdah lahu. Jadi lebih sempurna dan lebih terpuji bagi sang raja itu. Nah, dalam pembicaraan anda sering membanggakan Umar bin Khattab. Sebelum itu ada sikit lagi. Jadi kita dapat berbual langsung dengan raja. Kemudian satu lagi keadaan adalah kita hanya boleh bercakap dengan raja melalui perantara. Okey, dan kemungkinan sesi pembicaraan kita dengan raja mungkin panjang, mungkin pendek. Pasal apa? Ada orang tengah. Kalau kita sendiri kat sini, kalau tak faham atau nak elaborate lebih lanjut, kita boleh teruskan dan sebagainya. Kan itu lebih bagus daripada apa ni? Melalui orang tengah. Jadi sesi dia pun apa, perjumpaannya tu pun sekejap je. Dia punya meet the people session kata orang tu, sekejap je. Jadi macam tak cenggu, lip service kita kata kan. Kalau berjumpa dia melalui orang tengah. Baik, itu hujah daripada kata-kata ini. Dalam pembicaraan, anda sering mengatakan Umar bin Khattab mengagungkan, memuji dan menjelaskan kepada orang bahawa dia begitu dekat kepada rakyat, sehingga semua orang dapat menemui dan berbicara langsung dengannya. Bahkan, ia pernah datangi oleh seorang Arabi, Arab pendalaman, yang mulut berbicara kepada dia tanpa perantara atau hijab. Kemudian Umar memperhatikan permasalahannya dan memenuhi keperluannya. Selanjutnya, kami ingin bertanya kepada anda, apakah penguasa seperti Umar radhiyallahu anhu ini yang lebih baik dan utama, ataukah penguasa yang anda jadikan analogi dengan Allah di atas? Nah, jadi contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia ambil contoh mesti yang disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang berdebat ataupun sedang bertukar hujah. Jadi kita sama-sama setuju bahawa Umar bin Khattab adalah pemimpin contoh. Kenapa dia kita jadikan ataupun kita anggap dia sebagai pemimpin contoh? Sebab orang kalau perlu apa-apa terus boleh berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia terus apa? Dia terus layan. Dan ini banyak kisah, bukan dalam hal ini saja, orang Arab Badui juga pada orang wanita yang minta sesuatu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Umar bin Khattab radhiyallahu an, kerana dia miskin dan sebagainya. Terus Umar bin Khattab ambil unta, letakkan makanan ke atasnya, kasih pada. Jadi tentu semua orang kata bahawa inilah pemimpin contoh. Memang susah nak jumpa pemimpin macam Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hampir tak ada lah, dah tak ada lagi jenis macam tu. Jadi mana lagi bagus? Tentulah ini lagi bagus daripada kalau nak jumpa dia mesti nak kena banyak apa protokol dia. Buat appointment sana, appointment sini. Betul tak? Tapi kalau lambat sikit aja dah tak boleh jumpa. Kalau boleh jumpa pun timing dia sekejap saja. Betul tak? Jadi ini tentu sekali apa ni tidak patut bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh. akal jahat anda. Mengapa anda berani menyalahkan Allah dengan seorang raja yang zalim? Atau kenapakah syaitan telah berhasil menyesatkan anda sehingga anda berani menganalogikan Allah dengan penguasa yang zalim tersebut? Sesungguhnya jika anda menyamakan Allah dengan manusia yang paling adil, paling bertakwa dan paling baik sekalipun, maka anda telah kafir. Nah, well, itu tadi mereka tengah kiaskan Allah dengan seorang yang kafir, seorang yang zalim. Ini kalau kita letakkan mereka kiaskan Allah dengan manusia yang paling adil pun, paling baik pun, pun salah juga. Kufur. Sebab kiaskan Allah SWT dengan makhluk, hukumnya apa? Kufur. Apalagi jika anda menyamakannya dengan manusia yang paling zalim, paling berjaya dan paling jahat. Dan sesungguhnya jika anda menyamakan Allah dengan Umar yang bertakwa dan adil itu, maka anda telah tergelincir dalam kemusyrikan, dalam syirik. Nah, bagaimana syaitan telah menjerumuskan anda ke lembah kehinaan itu? Mengapa anda duduk kepadanya sehingga dia berhasil menyeret anda mempersamakan Allah dengan para penguasa yang berjaya dan zalim itu? Sesungguhnya mempersamakan Allah dengan makhluk yang merupakan kekafiran yang menyata dan diperingat, yang diperingatkan Allah di dalam firman-Nya, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit pun juga. Maka janganlah kamu menghadirkan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, ayatnya macam ni. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Siapa yang sembah selain Allah? Orang musyrikin. Ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Yang tak memiliki untuk mereka rezeki, yang tak boleh berikan mereka rezeki daripada langit dan bumi sedikit pun. Dan wala yastati'un, dan mereka tak berkuasa, tak mampu. Baik, fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kamu berikan perumpamaan bagi Allah. Terjemahan lebih tepat, fala tadribu lillahil amsal. Jangan buat misal-misal untuk Allah SWT. Jadi baru kena dengan hujah tadi. Kamu sekarang sedang apa? Kiaskan Allah dengan hamba-hambanya, dengan raja-raja, tapi raja-raja yang zalim. Hatta kalau dengan raja yang adil macam Umar bin Khattab pun tak boleh, sebab Allah SWT telah mengharamkannya dalam ayat ini. Fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Itu sebab tak boleh buat perumpamaan untuk Allah SWT. Allah yang tahu, kamu tak tahu. Allah boleh buat perumpamaan untuk dirinya sendiri atau buat perumpamaan bagi hamba-hambanya. Banyak perumpamaan dalam surah An-Nahl sendiri ni ada perumpamaan. Lepas ni ayat ni kata apa? Kata diberikan perumpamaan orang yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala secara ikhlas, macam mana perumpamaannya. Kemudian orang yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan syirikkannya, macam mana perumpamaannya. Seperti seorang hamba yang ada dua tuan, tak tahu mana satu dia nak taat. Mana lagi bagus, kata Allah SWT, orang ini ataupun orang yang apa, taat pada satu orang saja tuannya. Jadi itu perumpamaan Allah SWT berikan. Allah boleh berikan perumpamaan sebab Allah tahu, tapi antum la ta'lamun, tapi kamu tidak mengetahui. Jadi yang penting dekat sini adalah apa juga kias perumpamaan bagi Allah SWT tak boleh. Itu asal kita tak boleh, kecuali dalam satu keadaan saja yang disebutkan oleh ulama, tak tahu ada disebutkan di sini, iaitu qiyasul awlawi, ataupun memberikan perumpamaan yang lebih tinggi. Walillahil masalul a'la, tu boleh, dan bagi Allah itulah perumpamaan yang lebih tinggi. Kalau seorang itu sempurna, maka Allah SWT lagi sempurna. Macam tu boleh. Kalau orang ini adil, Allah SWT maha adil, lagi adil. Orang ini maha mengasihani, maka Allah SWT lagi mengasihani. Kalau macam itu boleh, perumpamaan-perumpamaan gitu, itu dibolehkan. Walillahil masalul a'la, sebab itu dalil. Adapun selain itu, sama ataupun apa lagi bawah ataupun selain daripada itu, mesti kita akan salah, sebab kita tak tahu. hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam bab sifat boleh kita buat perumpamaan macam ini. Kalau makhluk, dalam banyak-banyak makhluk, makhluk yang boleh cakap lagi bagus, lagi mulia, ataupun yang tak boleh cakap. Tentu yang boleh cakap lagi mulia. Sebab tu manusia lebih mulia daripada binatang. Baik. Itu untuk makhluk. Kemudian kalau manusia, ada yang boleh cakap, ada yang tak boleh cakap. Yang tak boleh cakap kira apa? Bisu lah. Bisu. Baik. Mana lagi mulia? Yang bisu tu ke yang boleh cakap? Jawab lah. Kalau yang bisu tu, maknanya dia kena apa? Nak cakap dia kena gini. Itu lagi mulia, ataupun orang yang apa ni, dia ada lidah, dia dah boleh cakap. Apa dia nak, dia boleh cakap. Lepas tu dia boleh apa ni, dia boleh berpuisi, dia boleh apa semuanya. Dia boleh bersyarah. Sampai dia boleh macam sihirkan orang dengan apa kata-kata dia yang hebat. Ataupun dia kena dengan tangan dia apa semua. Tantar dia buat sihir terus. Jadi apa? Dia Harry Potter pula. Tak boleh. Tak boleh sama dengan orang yang bercakap. Orang cakap lagi boleh. Kemudian kita dapati bahawa Allah SWT pun kata, dia berkata-kata. Qala Allah. Kan ada kan? Qulna ya Adamu. Dan kami pun berkata, wahai Adam. Dan seterusnya banyak betul lah. Qala, kul. Ini semua kata-kata daripada Allah SWT. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berkata-kata dengan Musa. Sebenar-benar berkata-kata. Dan seterusnya. Jadi, kita katakan, kalau manusia yang berkata-kata tu lebih mulia daripada yang tak berkata-kata, daripada yang si bisu, takkan kita nak sifatkan Allah SWT sebagai bisu. Allah yang bisu. Na'udzubillah. Tak mungkin kan? Kita samakan dia dengan patung yang tak boleh cakap. Patung kita panggil-panggil pun tak boleh cakap. Bunyi pun tak ada. Kecuali kita buat macam patung apa? Patung Yahudi tu lah. Elegel. Patung apa? Lembu, anak lembu. Buat lubang kat depan, buat lubang kat apa ni, dekat mulut dia. Bila angin tiup je bunyi. Wah, power lah tu. Dia bercakap. Padahal tak bercakap, cuma keluar bunyi aje. Tapi tak boleh cakap. Jadi tentulah Allah SWT punya perumpamaan yang lebih tinggi. Jadi Allah lagi boleh cakap. Dan Allah punya cakap tentu lebih hebat daripada, lagi sempurna daripada kita. Apa juga kesempurnaan yang kita boleh bayangkan, itu bagi Allah SWT lebih sempurna. Lebih sempurna tau, bukan sama. Lebih sempurna. Ini adalah contoh kita buat perumpamaan untuk Allah SWT, tapi al-mathalul a'la, perumpamaan yang lebih tinggi. Kalau kaya, Allah SWT lagi kaya. Kaya awak berapa? Berapa kat dalam akaun awak? Awak ada pulau, ada apa semuanya. Allah SWT ada samawati wal ard. Apa lagi? Baik. Kalau awak berkuasa, awak kuat dan sebagainya, Allah lagi tinggi. Lagi sempurna. Boleh tak? Kita boleh buat perumpamaan macam itu. Iaitu kias aula. Itu saja yang boleh. Ada pun kias sama, syabah. Dia ada satu lagi kias. Yang ini kias sama dengan makhluk. Ataupun sama dengan sesuatu, maka tak boleh. Tak mungkin. Wa laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa sama dengan Allah SWT. Baik, jadi kalau kita mendengar Allah SWT, lagi patutnya mendengar. Takkan kita sifatkan Allah SWT dengan apa? Kalau tak mendengar, na'udzubillah. Pekak pula. Pekak-pekik kena pekik. Bagus ke macam itu? Datukan orang suka main-main dengan orang pekak. Jadi orang buat kelakar, buat cerita semua, letak orang. Orang kodon yang tak pekak jadi pekak ke apa. Sebab apa tu sifat apa ni? Sifat hina. Sifat hina. Walaupun itu pemberian daripada Allah SWT. Jadi kita kalau patung, dia tak boleh cakap. Dia kalau nak sesuatu pun dia tak boleh cakap. Cuba kan. Lepas tu kalau kita minta dia pun dia tak boleh dengar. Kita pekik kat dia pun. Macam nak keluar, nak tekak kita, dia tak dengar. Adakah kita nak sifatkan Tuhan kita seperti itu? Sebab itulah orang yang menyeru-nyeru wali, menyeru-nyeru orang yang dah mati dalam kubur ke kat mana, dia sebenarnya apa? Sebenarnya macam orang sembah patung. Na'udzubillah. Walaupun dia tak suka kita cakap macam ini, tapi itu hakikat dia. Dia sembah, dia seru orang yang tak boleh dengar dan tak boleh cakap. Orang mati boleh cakap tak? Kalau boleh cakap dia dah lari kan? Sprint 100 meter kalah Ben Johnson. Betul tak ni? Dan tak boleh dengar. Itu asalnya tak boleh dengar. Kalau boleh dengar, mesti ada pengkhususan, ada dalil. Kalau dia boleh dengar macam kita dengar kat dunia, bahkan mereka kata dia boleh dengar lebih hebat daripada kita. Kita jauh kat Singapura, dia dekat Pusaraman, tak tahu berapa kilometer tu, dia boleh dengar. Kalau kita dekat Darussalam, dia dekat Palmer Road, dia boleh dengar. Apalagi dia dekat Baghdad, Abdul Qadir jalan. Innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak dapat buat orang yang dah mati mendengar. Nabi tau, Nabi yang hebat di sisi Allah SWT tak boleh buat orang yang mati mendengar. Maknanya orang mati boleh dengar ke tak ni? Tak boleh. Lepas tu kita jumpa dalam beberapa hadis Nabi SAW bahawa ada, dia boleh dengar bila kita beri salam dan ada kan? Lebih-lebih lagi baru apa ni, baru ditanam dan sebagainya. Jadi kita katakan itu tak bermakna bahawa mereka boleh dengar sampai bila-bila. Maknanya ketika itu je lah dia boleh dengar. Dan suara yang itu je yang dia boleh dengar, bukan semua suara dia boleh dengar. Sebab asalnya dia tak boleh dengar, dia mati. Mati tau, mati, nyawa pun dah tak ada, roh pun dah tak ada. Macam mana boleh ada panca indera dengar dan sebagainya. Dan mereka kadang tambah, bukan setakat dengar, boleh tahu pula. Jadi dia pun doa dekat-dekat kubur tau, dekat-dekat kubur, wahai fulan, wahai sidi dan sebagainya, engkau tahu aku ni ada dekat sini, aku perlukan dia. Maknanya dia tekadkan orang dalam kubur tu tahu dia dekat situ. Orang sakit dalam ICU pun tak tahu awak tengah ziarah dia, tengah bawa apple untuk dia dan sebagainya, tahu bawa bunga. Dah baik nanti baru dia cakap, saya datang tahu ziarah awak kemarin awak sakit. Itu ziarah ikhlas ke tidak tak tahu lah tu. Ni orang mati lagilah tak tahu, apa lagi dengar, apa lagi apa semuanya. Maknanya mereka sifatkan orang-orang mati ni dengan sifat-sifat apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada sifat orang yang hidup. Kalau sifatkan dengan orang mati dengan sifat orang yang hidup, dah kira apa ni? Dah kira tak masuk akal. Apalagi dengan sifat-sifat yang lebih daripada itu. Yang lebih pelik daripada itu, dia boleh keluar daripada kubur. Itu lagi pelik. Keluar daripada kubur, tapi kat dalam kubur dia masih ada. Dan mereka ada kepercayaan, diorang boleh keluar daripada kubur. Especially Nabi SAW, dia boleh keluar daripada kubur. Dan dia boleh ada di berbagai tempat, multiple places, at different time. Oh, at the same time. Kalau at different time, masuk akal, masih masuk akal lah kira kan. Kalau orang biasa lah. Ni orang mati tau, boleh ada dekat banyak tempat dalam satu masa. Ini sifat siapa ni? Sifat manusia. Jin pun kita tak tahu boleh buat macam itu. Malaikat pun kita tak tahu boleh buat macam itu. Jadi dia letakkan Nabi SAW dah macam lain-macam lah. Kat mana-mana dia berada. Betul tak? Cuba bayangkan. Dan ini mereka tulis dekat dalam kitab-kitab mereka, dalam artikel mereka, dalam internet, dalam blog dan sebagainya mereka tulis. Mereka sampaikan ni kepada orang ramai. Rosak akidah ni, sesat. Kalau saya mufti, dia kata sesat lah. Kena bertaubat. Baik. Sebab apa? Mengiktikadkan sifat Allah SWT pada makhluk dan menafikan dan membohongkan, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tak berapa banyak ayat bunyi dia macam itu? Innaka la tusmi'ul mauta, kau tak akan dapat mendengar, membuat orang yang mati mendengar. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Orang dah mati ni, kalau kamu minta, mereka tak dapat dengar doa kamu. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau mereka dengar pun mereka tak dapat jawab. Adakah maknanya mereka dengar? Allah kata apa? Kamu pekik kot, kamu panggil, mereka tak dengar. Satu, tak dengar, nafi. La yasma'u du'a'akum. Walau sami'u, kalau pun dengar tau. Lihat Allah SWT gunakan apa ni? Dinamakan hujat at-taslim. Maknanya kita mengalah lah. Taruhlah dia dengar. Boleh jawab tak? La yasma'u. Mastajabu lakum, tak dapat jawab. Dan apakah tujuan kita doa pada dia? Setakat dengar suara kita ataupun untuk yang lebih daripada itu, untuk kabulkan hajat kita kan? Kenapa kita doa pada orang, minta pada orang, suruh qada atau tunaikan hajat kita? Kita doa pada Allah sebab Allah boleh tunaikan hajat kita, bukan setakat boleh dengar aje. Jadi isu dia maknanya kalaulah dah tak boleh dengar, apa lagi nak apa, nak kabulkan hajat kita. Jadi kenapa kamu sembah selain Allah SWT? Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati dalam surah Fatihatul Qur. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuru bi syirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan kufurkan syirik kamu kepadanya. That's worse. Kita kat sini agung-agungkan dia, minta-minta dia, macam-macam lah kita punya baik sangka dengan dia. Kali hari kiamat apa? Mereka kufurkan syiriknya kita. Jadi Allah SWT namakan minta pada selain Allah pada orang mati ni syirik. Tak kira dia wali, tak kira dia nabi. Wa yaumal qiyamati yukfaru aw yakfuru bi syirkikum. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tak ada yang boleh beritahukan kepada engkau khabar dari melainkan orang yang paling mengetahui, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Memang nanti mereka akan, mana ni apa? Aku tak pernah suruh orang sembah aku ataupun seru-seru pada aku. Yang aku suruh adalah seru pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi akan cakap macam itu. Faham ni? Nah. Jadi di sini kita terkeluar sedikit, tapi sebenarnya ada kaitan dengan tauhid. So, ini adalah pelajaran tauhid. Jadi haram memkiaskan Allah SWT buat perumpamaan apa juga untuk Allah SWT, sebab kita tak tahu tentang Allah SWT. Jadi Allah saja boleh. Cuma satu keadaan, iaitu apa? Kias awla, iaitu kias lebih tinggi. Sebagaimana no. Allah telah tolak segala macam bentuk perumpamaan antara dia dengan segala makhluknya, Allah berfirman, yang menciptakan langit dan bumi, dia mengadakan dulu perempuan bagimu. Belum. Oh, okey. Ni maknanya dia bawa ayat tu secara penuh. Teruskan. Fatirah samawati wal ardh. Yang menciptakan langit dan bumi, dia mengadakan dulu perempuan bagimu daripada dirimu. Begitu pula dulu-dulu pada binatang-binatang ternak, sehingga kamu menjadi ramai. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini dia. Asyumara. Ayat dia adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi penafian apa juga perumpamaan bagi Allah SWT. Jadi tak boleh kita samakan Allah dengan raja-raja, menteri-menteri, pembesar-pembesar. Nah. Bahkan penyusupan terburuk adalah menyerupakan Allah dengan para penguasa yang jahat dan fasik. Akhirnya, mereka ini justru merasa telah berbuat kebaikan. Sesungguhnya, hal inilah yang menyebabkan sebahagian ulama dan para peneliti berlebih-lebihan dalam mengingkari tawasul dengan zat para nabi dan menganggapnya syirik. Sekalipun tawasul itu sendiri menurut kami bukan syirik. Ya, ada ulama sampai kata bertawasul macam ni syirik. Kenapa mereka anggap bahawa ia adalah memberi ataupun melaku atau membuatkan perumpamaan bagi Allah SWT? Jadi patutnya hukumnya syirik. Tapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang benar kami tak anggap dia syirik. Dia bid'ah, tapi dia bukan sampai syirik. Nah. Tetapi dikhawatirkan akan menyeret kepada kemusyrikan. Dan memang pada kenyataannya telah menyebabkan kemusyrikan mereka yang berdasarkan tawasulnya pada tasbih, iaitu penyerupaan di atas, dikarenakan hal itu kufur yang nyata jika mereka mengetahui. Dari sini jelaslah bahawa ucapan salah seorang dai Islam masa sekarang dalam prinsip yang ke-15 dari 20 prinsip-prinsipnya, bahawa doa apabila diiringi dengan tawasul kepada Allah dengan salah seorang dari makhluknya adalah khilaf furu' cabang aja. Siapa tu yang tulis usul 20, usul 20? Tahu siapa? Hasan Al-Banna, pengasas Jamaah Ikhwanul Muslimun. Jadi dia ada asas-asas 20, dah diterjemahkan pun banyak dulu. Sekarang kitab tu dah tak boleh masuk Singapura, saya rasa. Nah, jadi antara yang disebutkan dalam usul tu, usul yang ke-15, iaitu berdoa dengan bertawasul kepada Allah dengan salah seorang daripada makhluknya hanya khilaf saja, khilaf far'i, ikhtilaf cabang. Naam. Tentang apa? Tentang bagaimana berdoa, kaifiat doa. Dan dia bukan daripada masalah akidah. Itu kata beliau. Terus. Ucapan ini tidak bisa diterima secara mutlak. Di mana engkau telah ketahui bahawa pada kenyataannya membuktikan bahawa khilaf yang ada adalah khilaf yang prinsip. Dikarenakan di dalamnya terdapat kesyirikan yang nyata sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. Jadi persoalannya, adakah ini khilaf cabang ataupun khilaf jauhari? Jauhari maknanya khilaf asasi. Jadi apa beza khilaf asas dengan khilaf cabang? Khilaf cabang bawah dia dah tak ada cabang lagi. Kalau dia dah cabang, dia tak cabang lagi. Kalau dia asas, dia banyak cabang, dia ada cabang lagi. Jadi kita tak boleh sama kan asas asal dengan cabang. Pokok kan ada, dia ada apa? Asas dia, dia ada cabang banyak. Cabang kita tak heran lah. Mungkin kita ringankan. Tapi kalau yang asas macam mana? Kalau kita ringankan, dia keluar cabang banyak. Jadi masalah kita bertawasul, doa dengan bertawasul ni, dengan zat manusia ini, dia bukan cabang. Sebab dia bukan apa ni, bukan cabang, dia asas. Sebab belakang dia ada cabang lain. Daripada sinilah datangnya apa? Syirik. Sebab mula-mula dah samakan Allah SWT dengan makhluk. Lepas tu iktikadkan keagungan makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada sepatut dan seterusnya. Akhirnya apa ni, terus sembah ataupun minta kepada benda yang ditawasulkan tu, dah tak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah tu cabang banyak tu? Dan dia adalah yang berkaitan dengan masalah akidah. Jadi sebab itu tak boleh dianggap ringan. Agaknya perkataan seperti inilah yang menghambat kebanyakan orang untuk melakukan penelitian tentang kebenaran permasalahannya, sehingga pada akhirnya menjadi pendorong bagi para tukang bid'ah dalam mempertahankan kebid'ahannya. Itulah sebabnya Al-Izzu bin Abdul Salam berkata dalam risalah Al-Wasitah, barang siapa menetapkan para nabi dan syekh sebagai perantara Allah dan makhluknya, seperti halnya para pengawal dan menjadi penghubung dan perantara antara raja dan rakyatnya yang bertugas menyampaikan keperluan makhluk kepada Allah, dan bahawa Allah akan memberikan hidayah dan rezekinya kepada para hamba-Nya hanya melalui perantaraan mereka, yakni bahawa makhluk manusia meminta kepada para nabi dan syekh tersebut, kemudian merekalah yang akan memintakan kepada Allah sebagaimana para perantara di sisi raja-raja yang memintakan keperluan rakyat kepada raja kerana kedekatan mereka kepadanya. Dan sementara itu manusia meminta kepada para perantara itu sebagai suatu tatak ramah dibanding meminta langsung kepada raja, dan kerana melalui perantara itu akan lebih bermanfaat bagi mereka daripada meminta langsung kepada raja. Mengingat bahawa para perantara itu lebih dekat kepada raja daripada si peminta, maka barang siapa menetapkan para nabi dan syekh itu seperti ini halnya, berarti dia telah kafir dan musyrik yang wajib diminta taubatnya. Jika dia tidak mau bertaubat, maka boleh dibunuh. Mereka inilah orang-orang yang membuat persamaan dengan Allah, mempersamakan Allah dengan makhluk dan membuat tandingan-tandingan baginya. Anda dah waja'alu lillahi anda dah. Kata-katanya panjang. Nafas dia macam panjang, tapi ini bukan nafas lah, dia tulis. Ya, ulama zaman dahulu, memang zaman sekarang pun lah, mereka tulis dia banyak apa tu sifat-sifatnya, jadi dia koma je lah. Jadi awak baca macam tak habis-habis. Ringkasnya adalah siapa yang menjadikan makhluk-makhluk sebagai apa, wasail, yakni perantara antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mensamakan dia dengan apa ni, wasa'id ataupun perantara kat dunia ni, antara rakyat dengan raja. Lepas tu akhirnya mereka minta kepada perantara tersebut sebab mereka rasa itu lebih bermanfaat, kerana mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada minta langsung kepada apa, daripada sisi raja itu, atau minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah kafir. Itu hukum dia lah, kafir musyrik. Kafir dan musyrik, dia telah mensyirikkan Allah SWT. dan wajib dia disuruh bertaubat. Kalau tidak, dia dibunuh. Kalau dia bertaubat, kita lepaskan sebab dia telah murtad. Al-Izz bin Abi Salam, tahu siapa kan? Dia ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i tahun, dia mungkin selepasnya Al-Ghazali. Nah, dan beliau pembesar mazhab Asy'ari. Tapi beliau hebat daripada sudut fikrahnya dan daripada sudut kaedah-kaedah fikirnya. Kita semua belajar daripada kitab-kitabnya, dari kitab-kitab yang hebat daripada sudut kawaid al-fiqhiyah. Menunjukkan beliau mempunyai pandangan yang jauh, mendalam dan tajam dalam syariat. Eh, masalahnya dia pun, masalah dia pun sufi juga sebenarnya, dan dia betul punya pure Asy'ari, dan dia mempunyai kitab-kitab yang tak bagus lah sebenarnya, sebab dia dah tuduh salaf sebagai musyabbihah. Dia kata siapa yang kata Allah SWT beristiwa di atas arasnya telah apa ni, telah sesat, telah mentasbihkan Allah SWT. Itu antara penyakit apa ni, Al-Izz bin Abi Salam. Banyak juga masalah dia sebenarnya. Walau bagaimanapun, Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama lain tetap kita katakan apa tu, mentakdirkan ilmunya, menganggap dia sebagai seorang alim. Tapi dalam masalah akidah ni dia ada banyak masalah. Tapi dalam bab ini kita pakai, Syekh Al-Albani bawa kan fatwanya ini, sebab apa, ia sesuai dengan syariat. Jadi menunjukkan bahawa ulama ni kadang-kadang dia buat salah, kadang salah dia teruk juga. Tapi tak juga kita lekehkan dia ataupun kita tinggalkan dia 100%. Kita tak ambil faedah daripada ilmu. Sebab mereka ni ijtihad, mereka ni bukan ahli bid'ah. Walaupun mereka buat bid'ah, tapi mereka bukan ahli bid'ah. Tahu ahli bid'ah? Sengaja nak bersalahan dengan sunnah. Tapi kalau awak sengaja nak beramal dengan sunnah, tapi tengah jalan awak pun tersalah, tersilap sebab pakai hadis lemah, bahkan hadis palsu, awak tak boleh namakan dia sebagai ahlul bid'ah. Faham? Sebab tu orang yang misalnya yang buat bid'ah lah kita katakan, maulud dan sebagainya, bukan semua itu tak boleh namakan ahlul bid'ah. Sampailah kita tahu bahawa dia memang suka macam tu, dia dah tahu sunnah atau apa, dia tak mau juga ikut sunnah, tinggalkan bid'ah dia, baru kita boleh hukum dia macam tu. Orang yang kunut contohnya dalam solat subuh berterusan contohnya, kita tak boleh katakan dia ahlul bid'ah. Takkan Imam Syafi'i ahlul bid'ah? Sebab apa? Dia ahlul sunnah, dia nak beramal dengan sunnah, dia jumpa hadis, dia anggap hadis tu sahih, jadi dia amal. Kalau ahlu sunnah, awak tahu yang macam mana? Yang kita baca daripada kemarin, beberapa bulan ni, kitab ni kita jumpa hadis, dia hadis lemah, orang semua tahu dia lemah, dia pun tahu lemah, dan dia tetap nak amalkan juga. Itu ahlul bidah. Dia ada interest yang dia nak protect sebenarnya. Jadi dia tak mau dengar kata-kata kita, jadi dia tak teruskan dengan apa yang dilakukan. Sebab kalau orang itu insaf, jujur, senang. Bila kita bawakan dalil-dalil macam ini, dia akan dengar. Yang sekurang-kurangnya pun dia akan berhenti dulu. Tapi mereka tidak, mereka makin lawan lagi dan mereka makin bawa lagi hadis-hadis lain, tambah-tambah lagi untuk menguatkan mazhab mereka. Jadi kita kena bezakan apa ni, perbuatan bid'ah dengan pelaku bid'ah. Tak sama. Tak sama. Dan bukan semua bid'ah sama darajat ni. Percaya tak ni? Walaupun kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah tu sesat, tapi bukan semua bid'ah tu sama tahap kesesatannya. Macam haram, semua haram dosa kan? Dilarang. Tapi adakah semua yang diharamkan tu sama? Orang yang bunuh orang, dia cincang masuk dalam beg, dengan orang yang bunuh orang dengan satu kali punya tumbuk je lah, mana lagi haram, mana lagi dahsyat, mana lagi jahat, mana patutnya kena hukum lagi teruk? Orang yang cincang tu lah. Kalau kat mahkamah, dia kira tau berapa banyak dia punya apa, step wound semuanya. Itu menunjukkan ni violent betul. Dia kalau kena hukum tu memang kena teruk-teruk punya, maksimum. Tapi kalau macam letak batu kat atas ke, campak apa, pasu bunga daripada atas ke apa kan, dia aim, dia letak gitu, itu tak teruk sangat. Ni dah mati masih cok lagi. Nampak tak? Ini disebutkan dalam kitab-kitab ulama. Imam Syatibi rahimahullah ada kan ada kitab iaitu Sahih Kitab Ibnu Sunnah. Pegang teguh pada kitab dan sunnah yang ni bab tentang bab bid'ah. Dia sebutkan bab bid'ah tu ada darajat banyak. Darajatnya macam haram pun ada banyak kedudukan. Kemudian yang haram, adakah semua yang haram disepakati oleh ulama? Ataupun ada di sana yang tidak disepakati oleh ulama, betul tak? Ada perkara yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai haram. Ada yang dianggap tidak haram. Adakah kita nak samakan ni dengan sesuatu yang jelas haram, semua ulama kata haram, contohnya apa? Arak haram, khinzir haram, bangkai haram. Di sana ada beberapa perkara yang diselisihkan oleh ulama. Contohnya ada satu jenis arak macam satu bukan whisky lah, whisky pun arak juga. Dia satu macam jus anggur, nabis nama dia. Dia dihangatkan dalam apa ni dengan keadaan yang tertentu. Jadi dia macam tengah-tengah antara jus dengan apa? Dengan arak. Mazhab Hanafi kata boleh. Boleh minum. Jumhur kata tak boleh. Sebab dia orang kata ini dah kira arak. Adakah ini kita nak samakan dengan arak betul? Tentu sekali tidak, sebab apa? Ada khilaf. Sebab tu kalau kita dengar ulama kata oh kunut dalam subuh bid'ah. Relax dulu. Ya dia bid'ah pada ulama tersebut. Tapi ni bid'ah yang jenis semua orang tahu ni bid'ah, semua sepakat bid'ah, ataupun ni bid'ah yang apa? Khilaf. Jadi kalau bid'ah khilaf, dia punya sikap pun tak sama. Macam haram juga. Tapi kalau awak tak faham, awak akan habis bid'ah je, dolar lah, tak boleh ikut apa semuanya. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Siapa beramal amalan yang tak ada daripada urusan kami, maka dia tolak habis, tak boleh ikut imam ni. Dia kunut tak boleh ikut, contohnya lah. Ya? Yeah? Salah. Salah. Sebab bid'ah tu pun ijtihad juga kadang-kadang. Yang ni nak tetapkan bahawa ni bid'ah ataupun tidak, dia satu ijtihad. Dia banyak darajat. Jadi persoalannya macam mana saya nak tahu bid'ah ni darajat mana dia? First class, business class, ekonomi dan sebagainya. Ilmu juga akhirnya balik kepada fiqh. Lihat dalilnya. Orang yang buat bid'ah tu apa dalil dia? Hadis. Oh hadis. Pada kita dia lemah, pada diorang dia sahih. Tapi macam mana orang nak paksakan awak punya pendapat pada diorang? Dan mereka ni bukan jenis ahlul bid'ah yang suka buat yang baru, suka buat yang diada-ada kan. Tak, mereka ni adalah orang kuat pegang sunnah. Jadi awak tak boleh samakan masalah ini dengan masalah-masalah lain. Ada yang tak ada dalil terus, macam kebanyakan yang kita buat zaman sekarang langsung tak ada dalil. Boleh, ada satu dalil. Satu dalil pun tak ada. Semua dalil yang mereka pakai balik semula atas mereka. Saya contoh je lah. Pasal dah teringat, saya ada baca satu fatwa Syekh Syengkiti rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Beliau ditanya tentang apa ni maulid. Lepas tu dalil yang mereka gunakan adalah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dalam surah Yunus Allah SWT berfirman, katakanlah dengan kurnia Allah, fadlillah dan rahmatnya, dengan demikian itulah hendaklah kamu gembira, dan itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Jadi mereka kata kurnia Allah SWT yang paling besar, rahmat Allah SWT yang besar apa? Rahmatan lil alamin lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahirannya. Okey. Fal yafrahu. Allah suruh kita bergembira. Jadi kita pun celebrate. Kita pun happy, happy lah. Bersukaria, berpesta, berihtifal. Ihtifal maknanya celebration, festival. Tiap-tiap kali itu cerita lain lah. Tiap-tiap tahun tu cerita lain lah. Okey. Yang penting kelahiran Nabi SAW itu adalah satu event yang wajar, bahkan wajib, sebab Allah perintahkan untuk kita bergembira. Falyafrahu. Jadi apa jawab Syekh? Syekh macam nak ingat-ingat lupa, macam tadi nak terlupa sekali, nak teringat nak terlupa balik. Banyak sangat maklumat. Jadi bergembira yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan bukan kita faham, hendaklah ataupun hendaklah kita faham dengan fahaman yang datang daripada siapa? Fahaman datang daripada kita atau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Kita lihat ayat ni turun pada siapa? Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kan bacakan pada kita tu. Dan kalaulah ayat ini berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada kurnia Allah dan rahmat Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan yang baca ayat ini. Kita lihat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan ayat tu dengan amalannya. Ada tak dia buat every birthday dia buat panggil Abu Bakar dan sebagainya, mari kita baca maulid aku. Ada tak berjanji zaman tu? Tak ada lah, yang bedek lah. Apa lagi Busairi Burda dan sebagainya, langsung tak ada terus. Nabi baca ayat itu, dia baca Allah perintahkan dia untuk bergembira. Dia tak bergembira pun macam yang kita faham. Tapi apa dia buat? Bukan tiap-tiap tahun tau, tiap-tiap hari Isnin tau, bila Nabi SAW makan apa? Berpuasa. Itu yang Nabi SAW lakukan. Kalau awak nak bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, kalau lah maka caranya dengan apa? Dengan berpuasa. Tapi kamu tidak buat macam tu. Tiap-tiap Isnin, bukan satu tahun satu Isnin. Nampak? Jadi kata Syekh, lihat bagaimana ayat ini yang mereka gunakan ini menolak balik dakwaan mereka. Nabi SAW tak buat apa yang mereka faham. Menunjukkan fahaman mereka betul ke? Salah. Takkan mereka betul, Nabi SAW salah. Jadi Nabi SAW mesti betul ke? Jadi mereka mesti salah. Jadi menunjukkan bahawa taat, itu satu contoh lah. Mereka adalah dalil-dalil lain, tak payah nak sebut yang lain-lain. Ini satu contoh, sepatutnya cukup. Kalau orang tu insaf, dan kalau bid'ah macam gini, dia lain, dia tak macam bid'ah kunut subuh. Dia tak macam bid'ah kalau kita katakan sentuh itu batal ke tak batal, ataupun apa lagi masalah-masalah khilaf yang kuat-kuat, dia kata tidak, sertu khinzir dan sebagainya, oh tak boleh kata bid'ah. Kalau nak kata bid'ah pun suka hati awak lah, awak nak kata bid'ah, tapi tak mana orang tu ahli bid'ah dan sebagainya kalau degil tak mau dengar cakap awak. Pasal apa? Pasal mereka memang kan jenis ahli bid'ah, mereka nak amalkan sunnah. Jadi di ijtihad, ini ijtihad, mereka ada dalil. Faham tak? Dalil ya. Kiaskan khinzir yang terus tak boleh makan, yang dalam ada nas dalam Quran, dengan anjing. Kalau anjing dah 7 kali, khinzir patutnya 17 kali patutnya. Tapi mereka tak nak letak apa ni, double ke triple, dia 21 kali ke apa, banyak sangat pasir nak pakai. Mereka kata kias lah sama dah. Jadi khinzir dengan anjing 7 juga. Itu je. Okey, pada awak lemah, pada awak lemah. Sekali apa? Awak jangan amalkan. Awak nak kata bid'ah tu awak je pasal. Tapi tak bermakna apa, dia tak boleh amalkan dia apa yang dia buat. Apa yang dia etikatkan betul. Faham? Jadi orang ni makan, ada dua orang makan, makan unta. Daging unta, yang cakap otak unta ke susu unta ke, daging unta tak ada khilafnya tau. So kalau lemak unta tu masih khilaf lagi, susu unta masih khilaf lagi, daging unta, daging peha unta. Nah. Satu berpendapat makan daging unta batal wuduk. Satu lagi pendapat tak batal wuduk. Kau tahu mazhab apa kan? Mazhab Syafi'i tak batal wuduk. Mazhab Hambali seorang aja kata batal wuduk. Baik. Jadi si mazhab Syafi'i ni yang kata tak batal wuduk, dia pun tak angkat wuduk lagi, dia jadi imam. Si Hambali tu sembahyang belakang dia ke tidak? Patutnya apa hukum orang sembahyang batal wuduk? Jangan cakap sah tak sah. Bid'ah besar betul ke bid'ah? Muktadi betul. Tetapi kita dapati semua akan solat belakang dia, tak ada hal. Pasal dalil. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tak tahu hadis tu. Tahu. Tapi mereka ada hujah-hujah lain. Mereka kata hadis sudah masuk, adalah pembahasan dia. Jadi bid'ah pun ada apa? Ada darajat. Ada bid'ah yang ijma' ataupun disepakati sebagai bid'ah. Ada yang apa ni, bawa. Jadi setiap tu ada apa ni, ada sikap-sikapnya, ada ada cara berinteraksi dengannya dan orang-orang. Bukan semua sama. Kalau tak belajar bab ni, apa yang akan berlaku? Saya dah kata bid'ah tu tak boleh. Syaitan lebih suka dengan apa? Dengan maksiat daripada dengan bid'ah. Nak macam-macam lah. Kau salah berpuluh-puluh tau. Bawakan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, bawa benda tu. Benda-benda tu sampai dah bertahun-tahun. Jadi mereka dah bid'ah sesat. dah apa? Dah ulang-ulang kat lidah apa semuanya. Nampak bid'ah, nampak je. Semua ni bid'ah, orang bid'ah apa ni kedua debu. Habis. Kat luar mesti perang ni. Itulah yang berlaku. Pasal guru dia, ustaz dia tak ajar benda tu. Bid'ah ada macam-macam dah ajar. Silap-silap saya cakap macam ni, dia kata ustaz bid'ah, ustaz. Bid'ah semua sesat. Nabi kata, dia dah start main gitu. Itu cerita lain tau. Orang kalau ini. Jadi kadang-kadang orang yang kata orang bid'ah, yang kadang-kadang dia sendiri boleh masuk dalam apa? Bab bid'ah. Dia termelampau. Dia tahu-tahu saja. Belum apa-apa lagi. Belum nasihat, belum apa semuanya tau. Terus dah kata bahawa, dah jangan duduk dengan ustaz ni. Ya bukan ustaz lah, banyak dengan orang ni. Sebab dia ada bid'ah, dia buat bid'ah, dia ahli bid'ah. Pasal dia duduk, dia tak buat apa-apa pun sebenarnya. Dia duduk dengan orang yang buat bid'ah pun dah tak boleh lah. Belum lagi lain-lain. Atau dia terima bantuan daripada orang yang buat bid'ah. Bukan orang pun, satu organisasi yang buat bid'ah pun habis juga. Ada ke macam itu? Jadi sebenarnya, itulah perbuatan bid'ah. Bukan sunnah macam itu. Mana ada macam itu? Dia tak nak beza-bezakan benda-benda tu. Pasal belajar tak habis. Dan yang dia belajar, bab tu je. Faham tak saya cakap ni? Oleh kerana itu, kita punya sum'ah, kita punya nama baik, manhaj salaf, jadi apa? Jadi buruk. Jadi busuk. Disebabkan orang-orang macam ni. Baik. Tak boleh macam tu. Jadi saya nak kita belajar benda-benda macam gini, lepas tu kita tunjukkan good example kepada orang. Sebab kalau kita faham, kalau kita talibul ilm atau student of knowledge, kalau tak sampai alim pun, orang kat luar mudah nak terima cakap kita sebenarnya. Yang buat tak dengar, orang tak dengar, selain daripada dorang degil dan sebagainya, di sana ada orang yang boleh dengar sebenarnya. Tapi masalah cakap kita tak betul. Kita terus pancung semua. Kita letak label-label untuk diorang. Belum apa-apa kita letak nama-nama untuk diorang dan sebagainya. Adakah patut macam itu? Sedangkan kebanyakan mereka tak tahu, jahil. Dan sepatutnya kita attack orang awam dia ke, kita attack ketua-ketua dia. Kita nak serang ketua dia. Baik. Itu secara dia. Masalah awak kalau berbuang ketua dia pun awak tak boleh jawab. Pasal belum cukup senjata. Belum cukup persediaan. Tapi tak mau serahkan kepada ahli. Jadi sebab itu kita kena pertimbangkan perkara-perkara ini. Jadi kita tak sampai kepada apa ni, apa tu kita katakan, kepelampauan ataupun al-ghulu di dalam agama kita. Lebih-lebih lagi dalam bab bid'ah. Sebab bid'ah ni dia kadang-kadang lebih dahsyat, lebih keras daripada apa? Haram tu lah. Haram macam boleh juga tau. Tapi kalau bid'ah orang tak boleh tahan tau, telinga dengar panas tau. Macam nak tercabut. Kalau dikatakan awak nak lebih, entah dia faham ke tidak bid'ah tu, tapi bila dengar je dia memang melenting. Betul tak ni saya cakap? Awak sendiri dah bagus-bagus salah sunnah sekali orang cakap awak buat bid'ah, mengamuk, menang mengamuk. Sebab dia kata-kata apa ni yang mengandungi makna yang amat apa? Negatif sekali. Tapi orang yang mengetahui, kalau macam saya boleh terima. Awak cakap, oh itu kunut bid'ah. Saya faham. Kalau yang ini dah tak buat kunut lepas tu sujud sahwi, ini lagi bid'ah. Ya, saya boleh faham orang kalau nak cakap macam itu. Daripada sudut teorinya. Tapi praktikalnya tak boleh. Tak boleh samakan itu dengan yang ini. Kalau kita tengok mazhab Hanafi, lagi macam lagi semayang tak nak angkat tangan terus. Takbiratul ihram dia angkat tangan tak? Takbiratul ihram pun tak angkat? Angkatlah. Itu hadis mutawatir. Semua ulama mazhab apa pun tahu. Mereka akan angkat tangan. Tapi bila turun naik boleh-boleh bergerak intikal, mereka tak nak angkat. Tak nak angkat tangan. Pada mereka angkat tangan bid'ah, awak tahu tak? Awak terperanjat. Mazhab Hanafi lagi satu macam. Baik. Tapi tetap kita tak kata mazhab Hanafi tidak. Kita boleh semayang belakang dia. Baik, kita boleh jadikan dia imam bagi kita dan sebagainya. Lepas tu bila dia solat, kat mana dia letak tangan dia? Nampak? pada kita bid'ah. Nabi tak buat apa maknanya? Patutnya ikut awaknya definisi bid'ah. Orang tu awak kalau next step aja awak dah sedang ada bahaya. Perbuatan tak mesti maknanya orang tu mubtadi ahli bid'ah. Sebab dia taklidkan satu imam. Awak nak cakap imam Abu Hanifah tu bid'ah, dia sampai meninggal dunia, sampai mati dia bermazhab macam tu. Dia mujtahid tau, hafalan dia, dia punya pandai dia, apa orang pun datang belajar dengan dia. Tahu-tahu awak cakap dia bid'ah, mana habis macam itu. Kalau gitu semua orang mesti ada salah, mesti ada masuk dalam bab bid'ah pada kita. Akhirnya semua orang ahli bid'ah. Baguslah, ahli sunnah semua jadi. Mari kita jadi apa? Ahli bid'ah wal jamaah. Baik, kita cakap ni sebenarnya perkara yang serius, yang amat penting. Kita berhati-hati dalam masalah ni. Dalam masalah tawasul, dia betul tak sampai kepada syirik. Betul dia masih cabang, tapi cabang dia bukan cabang biasa. Cabang dia daripada sudut mana? Dari sudut akidah. Sebab tu kita kena apa ni terangkan kepada orang ramai tentang masalah ni. Nah, teruskan. Tuhan kelima, adakah larangan dilakukan tawasul bid'ah dilakukan sebagai perbuatan mubah, bukan sebagai perbuatan sunat? Mungkin ada yang mengatakan memang benar. Lagi sekali tak sempat nak tengok. Nah, pergi sekali. Tuduhan kelima, adakah larangan melakukan tawasul bid'ah jika dilakukan sebagai perbuatan mubah, bukan sebagai perbuatan sunat? Mungkin ada yang mengatakan memang benar, di dalam sunnah tidak terdapat dalil yang menunjukkan disunatkannya tawasul dengan zat para nabi dan orang-orang soleh. Akan tetapi apa halangannya jika kita melakukannya sebagai perbuatan mubah? Okay, biasa kalau kita dengar orang kan cakap, baiklah tak ada dalil, pilihlah tak sunat. Tapi tak sunat tak mesti tak boleh buat. Boleh je lah, bubar je lah. Kenapa nak haramkan? Jadi dia tak ada suruhan, dia tak ada larangan. Kononnya macam itulah. Jadi kenapa tak boleh jadikan dia sebagai mubah je? Mubah tu macam makan, minum. Dia tak ada suruh, tak ada larang. Jalan, berdiri, apa semuanya. Tak ada suruh, tak ada larang. Jadi patutnya mubah. Jadi mereka nak masukkan tawasul ni dalam bab mubah. Nah, kalau tak sunat pun mubah aja. Jadi apa jawapan dia? Saya katakan, keraguan seperti ini selalu kita dengar dari orang yang ingin mengambil jalan tengah antara dua kelompok yang saling berdapat agar bisa diterima dan selamat dari kecaman kedua belah pihak. Dan berikut ini jawapan penulis atas syubhat tersebut. Pertama, bahawa dalam masalah ini tidak boleh melupakan makna wasilah, iaitu sesuatu yang menjadikan perantara untuk mencapai maksud. Jadi jawapan pertama, balik semula kepada definisi wasilah. Wasilah kat sini, wasilah dunia ke wasilah agama? Wasilah syariah, wasilah agama. Nah, teruskan. Dalam hal itu, jelas bahawa yang ingin dicapai itu ada dua. Yang pertama bersifat keagamaan, ta'abudi, dan yang kedua bersifat duniawi. Mengenai yang pertama, maka tidak mungkin dapat mengetahui wasilah yang akan mengantarkan kepada masalah ta'abudi ini kecuali dari jalan syar'i. Andai seseorang mendakwakan bahawa tawasulnya kepada Allah dengan salah satu ayat kauniyahnya seperti malam dan siang merupakan sebab bagi digabungkan doa, maka hal ini tidak dapat diterima kecuali dengan menetapkan dalilnya. Nah, orang bertawasul dalam doanya, ya Allah, dengan malam yang indah ini kabulkanlah doaku, dengan siang yang terang ini kabulkan doa ini. Malam dan siang ni apa dia? Tanda Allah SWT tu lah, ayat kebesaran Allah SWT. Lepas tu orang tu kata kalau kita bertawasul dengan malam dan siang, petang dan subuh dan sebagainya, ini akan buat kita punya doa tu lebih dikabulkan oleh Allah SWT. Kita katakan apa? Oops, nanti dulu. Mana dalil? Sebab ini dah masuk bab apa ni? Bukan bab mubah, ini dah masuk bab agama. Bab ibadah, ta'abudi. Nah. Bila tidak didapatkan dalilnya, maka tidak mungkin hal ini dikatakan sebagai tawasul. Kerana adanya pertentangan, yakni anda menyebutkan tawasul, tetapi dalam hal itu syariat tidak menetapkannya. dan tidak ada guna jalan lain yang menetapkannya. Tak ada Quran, tak ada hadis. Berbeza dengan masalah kedua, duniawi, kerana sebab-sebab dia dapat diketahui dengan akal, ilmu, pengalaman atau lainnya. Seperti seseorang yang berniaga dengan menjual emas, ini merupakan sebab yang dikenal untuk mendapatkan uang. Maka ia merupakan wasilah untuk mewujudkan tujuan, iaitu uang. Akan tetapi wasilah ini telah dilarang oleh Allah. Jual arak boleh dapat untung tak? Dapat duit? Boleh kaya? Jawabnya boleh, memanglah. Kalau tak kaya macam mana orang boleh sponsor orang main bola tu lah. Jadi dia wasilah tak? Wasilah boleh sampai kepada matlamat dunia. Ya betul. Jadi betul, dah betul semua. Tapi boleh ke tak boleh jual arak? Ya tetap tak boleh. Sekarang apa pasal tak boleh pula? Ya, dia boleh sampai tapi syariat tak kasih. Kalau tak ada dalil syariat tak kasih, baru dibolehkan. Kita tak payah tunggu syariat bolehkan ke tak boleh. Asal tak ada kata tak boleh, dia boleh. Pasal dia duniawi. Asal benda yang berkaitan dengan dunia, semuanya mubah. Faham? Awak nak jual lain benda, awak tak payah cari. Boleh ke tak boleh jual ayam untuk jadi kaya? Boleh tak apa ni jual apa? Jual gula-gula untuk jadi kaya dan sebagainya. Jadi kalau tak ada, tak ada dalil, selagi kita tak jumpa dalil, asal dia boh, boleh. Jadikanlah tawassul. Bertawassullah dengan jual gula-gula. Orang yang jual gula-gula hack tu bukan dekat bukan main kaya gitu. Nah. Akan tetapi wasilah ini terlarang oleh Allah dan oleh kerana ini tidak boleh dipakai. Lain halnya jika orang tersebut berniaga dengan sebab yang tidak diharamkan Allah, maka ia menjadi mubah. Akan halnya sebab yang didakwakan sebagai dapat mendekatkan diri kepada Allah dan lebih dapat diharapkan untuk diterimanya doa, maka hal ini merupakan sebab yang tidak dapat diketahui kecuali melalui syariat. Anak, macam mana awak tahu arak tu haram ke tidak? Syariat kasih tahu. Betul tak? Sama. Macam mana awak tahu bertawassul dengan selain Allah ini, dengan Nabi, dengan apa ke, ataupun dengan malam dan siang, dengan matahari dan bulan, boleh dekatkan diri awak kepada Allah SWT? Mana awak boleh tahu melainkan dengan syariat. Jadi kalau tak ada dalam syariat, sepatutnya tak boleh. Tak ada maknanya tak boleh. Sama saja. Tak. Jadi ketika dikatakan bahawa syariat tidak menyebutkan hal itu, maka tidak boleh dinamakan wasilah sehingga ia dapat dikatakan sebagai wasilah yang mubah. Dan pembahasan menyangkut masalah ini telah kami jelaskan secara rinci dalam bab 2 dan bab ini. Nah. Ini pada awal-awal kita dah bahaskan tentang syarat-syarat wasilah. Kedua, bahawa dalam syariat Islam telah disebutkan tawassul yang cukupkan dari bentuk tawassul yang telah kita sepakati sebagai tidak ada penyebutannya ini, iaitu tiga bentuk tawassul yang telah disebutkan pada awal pembahasan buku ini. Lagi sekali boleh tak? Perkara yang kedua apa? Kedua, bahawa dalam syariat Islam telah disebutkan tawassul yang cukupkan dari bentuk tawassul yang telah kita sepakati sebagai tidak ada penyebutannya ini. Betul. Jadi maksud dia macam ini, ringkas ya, bahawa sekarang ni syariat dah ada sebut tak jenis-jenis tawassul yang kita boleh pakai? Jawabnya ada tiga ya. Baik, syariat tak sebutkan tawassul yang kamu nak pakai, yang kamu nak amalkan ini, tawassul dengan Nabi, dengan orang-orang soleh. Jadi tawassul yang tiga yang disebut dalam syariat ni cukup ke tak cukup? Sepatutnya apa? Cukup, jawapannya cukup. Daripada yang kamu nak bawa ni, dia buat apa kita nak ambil lagi satu? Nah. Teruskan. Iaitu tiga bentuk tawassul yang telah disebutkan pada awal pembahasan buku ini. Maka apakah yang mendorong seorang muslim untuk memilih tawassul yang tidak disebut-sebut oleh syariat dan berpaling dari tawassul yang telah disebutkan? Betul, itulah biasanya orang bodoh saja yang apa ni, nak tinggalkan sesuatu yang syariat suruh, lepas tu buat sesuatu yang syariat tak suruh. Nah. Ulama telah sepakat bahawa bid'ah apabila bertentangan dengan sunnah, maka ia adalah bid'ah yang sesat. Dan tawassul Mustahab. Istihbab maknanya sunat, disukai. Ketiga, kalau tawasul dengan zat ini sama seperti tawasulnya orang banyak dengan sebagian orang dekat, para raja dan penguasa. Padahal tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sebagaimana diakui pula orang orang-orang yang bertawasul dengan zat ini. Maka apabila seorang Muslim bertawasul kepada Allah dengan zat seseorang, tapi ia telah menyamakan Allah dengan para raja dan penguasa itu. Ini jelas tidak boleh. Baik, kalau nak kata mubah, dia tetap tak boleh. Sebab apa? Dia telah mensamakan Allah SWT dengan raja-raja yang zalim tersebut. Di mana boleh datang ubah? Nak teruskan? Tak pun kita bentilah. Ada lagi banyak syubhat dekat sini daripada sudut akal. Selepas ini ada lagi perkara yang penting. Kias tawasul dengan bertawasul dengan amal soleh, kias tawasul dengan tabarruk, ini semua banyak kias je. Semua ceritanya pasal kias. Baik, kita ulang kaji hadis-hadis yang dibawa sebagai hujah orang-orang yang membolehkan tawasul dengan Nabi ini. Kita dapati ada dua hadis yang sahih. Pertama hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an yang bertawasul dengan Abbas. Tapi jawapannya apa? Ya betul dia sahih, tapi ini bertawasul dengan doa Abbas. Ini boleh. Kemudian hadis yang berikutnya apa? Hadis orang yang buta. Hadis ini juga sahih, tetapi ia juga menunjukkan kepada bertawasul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Kemudian ada tambahan tentang sebab bagaimana diamalkan hadis orang buta ini. Tambahan itu tidak tepat, itu bagaimana seorang itu dia nak jumpa Uthman bin Affan tak dapat jumpa. Akhirnya dia apa? Dia bertawasul kononnya dengan Nabi itu. Jadi kita katakan tambahan itu tidak sahih. Doa. Kemudian hadis-hadis yang lemah, iaitu yang pertama hadis-hadis yang ada sebutan bihaqqi sa'ilina 'alaika. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan hak orang-orang yang bermohon kepadamu. Nampak macam bermohon dengan kemuliaan mereka, tapi sebenarnya tidak. Pertama dia dah lemah. Kalau dia betul pun, dia bukan bertawasul dengan zat, tapi bertawasul dengan doa, dengan perbuatan Allah SWT yang mengkabulkan doa orang yang meminta pada dia. Dan begitu juga hadis yang seterusnya, setiap kali Nabi SAW bila keluar ke masjid, bila akan baca doa itu pun da'if. Dan apabila Nabi SAW maksud waktu pagi dan waktu petang, Nabi SAW akan doa yang mengandungi doa itu, iaitu bihaqqi sa'ilina 'alaika, juga hadis yang lemah. Kemudian hadis Fatimah binti Asad, ibu Ali radhiyallahu anha yang meninggal dunia, Nabi SAW bertawasul dengan hak beliau sendiri dan hak Nabi-Nabi. Itu juga hadis yang da'if jiddan. Kemudian Nabi SAW bertawasul dengan orang-orang lemah daripada kalangan muhajirin, ia juga da'if. Dan daripada sudut maknanya, ia bertawasul dengan doa mereka. Kemudian hadis berikutnya, tawasulnya Nabi Adam AS selepas dikeluar daripada syurga dengan Nabi Muhammad SAW. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Dan hadis ini maudhu', sebagaimana dikatakan oleh Az-Zahabi, dan dinilai sebagai khabar yang batil oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Dan saksinya daripada riwayat At-Tabrani juga lemah. Banyak perawi-perawi majhul. Sanadnya sampai pada orang yang sama juga. Kalau kita ingat lagi. Lagi nak ulang-ulang ni. Kemudian kita dapati bahawa hadis itu bersalahan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran kata yang dibaca oleh Nabi Adam dan isterinya Hawa adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Tak ada dekat situ sebut mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Quran kata fatalaqa adama fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fastaba alaihi. Jadi Adam atau menerima doa yang diajarkan oleh Allah SWT langsung kepadanya. Bukan sebagaimana dalam riwayat itu, tahu-tahu Nabi Adam nampak aja nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus dapat ilham apa ni, bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Patutnya nak Allah yang ajar. Jadi itu kesalahan juga. Nah, ada satu kisah pelik lah. Lanjut. Mereka kata roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu roh maknanya apa? Masih hidup ke dah meninggal? Roh maknanya dah meninggal. Sekarang ada kat mana? Wah, dia boleh bahaskan kat mana sekarang roh. Jadi dia kaitkan dengan satu ayat. Semua orang tahu ayat dia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Apa makna alamin? Alam macam-macam, alam manusia, alam binatang, alam laut, alam apa, alam jin, alam malaikat, alam malakut dan sebagainya. Jadi Nabi SAW rahmat untuk sekalian alam. Jadi kat mana roh Nabi SAW? Roh Nabi SAW ni macam matahari. Matahari ada kat mana? Kat atas, menyinari semuanya kan, betul tak? Macam rahmat kepada dunia. Jadi sepatutnya roh Nabi SAW lagi tinggi daripada matahari. Sebab alam ni ada banyak. Alam ada lagi tinggi daripada alam dunia ni. Jadi masuk pada alam malaikat. Jadi dia ada di atas. Jadi roh Nabi SAW mesti ada di atas. Nampak tak dia punya equation? Pasal alamin tu banyak alam. Nabi SAW rahmat untuk semua alam. Dan matahari tu macam rahmat kepada dunia. Nabi SAW pun sepatutnya ada di atas. Okay, kalau atas kat mana? Nama Nabi SAW ikut hadis Hakim tu ada kat mana? Di tiang Arasy, betul tak? Arasy adalah makhluk Allah SWT yang paling tinggi, yang paling besar. Di atasnya Allah SWT. Kalau nama dia dah, tu dia punya emosi dia. Kalau nama dia dah ada dekat Arasy, rohnya Nabi SAW tak mustahil ada lagi atas. Wah, tu dia. Jadi kat atas dia macam matahari yang memberi rahmat kepada semua alam. Itulah makna rahmatan lil alamin. Itulah video dia yang saya tengoklah. Jadi ada kaitan dengan dua benda, rahmatan lil alamin dan juga dengan hadis Hakim ni, nama Nabi SAW ada dekat situ. Jadi dia kaitnya kait campur dengan teori matahari. Permasalahan dia pertama sekali, mereka punya tafsiran rahmatan lil alamin, tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada tu ulama tafsir, main pandai-pandai je. Rahmatan lil alamin, antara manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmat untuk orang yang kafir juga, bagaimana Nabi SAW keluar dan perang dan bunuh orang kafir? Bunuh rahmat ke? Patutnya biarkan orang hidup. Sebab tu perkataan rahmatan alamin ni dah jadi satu benda yang berbahaya. Ayatnya betul, tapi yang diinginkan apa? Batil. Urida bihil batil. Kalimatul haq urida biha al-batil. Maknanya dah tak boleh jihad, dah tak boleh apa semuanya, mesti baik dengan orang kafir, orang munafik, orang bankrupt, orang korup dan sebagainya. Jadi bila lihat dalam tafsir seperti Imam Qurtubi dan lain-lain lagi, mereka mengatakan rahmat Allah SWT, rahmat Nabi SAW ini sebenarnya umpama hujan yang turun di padang pasir ke di mana kawasan lapang, betul tak? Kemudian dia akan berkumpul jadi macam kolam dan sebagainya. Baik. Nanti ada orang yang datang kat kolam tersebut dan dia pun minum, dan dia pun ambil air tersebut, kasih minum ternakan dia dan siramkan apa, tanam-tanamannya. Ada lagi satu golongan malas nak pergi. Malas nak pergi. Jadi dia dapat tak manfaat daripada rahmat daripada hujan tu, air tu? Tak dapat. Tapi hujan tu rahmat tak bagi dia juga sebenarnya? Rahmat juga, cuma dia tak pergi ambil. Jadi Nabi SAW rahmatan lil alamin, memang dia petunjuk. Siapa ikut dia dapatlah, siapa tak ikut rahmat ke? dah tak rahmat lagi, tapi daripada sudut fungsi Nabi SAW tetap rahmat lil alamin. Sebab tu Nabi SAW jihad mereka, perang mereka buta. Faham tak? Itulah makna rahmatan lil alamin. Bukan maknanya kita katakan Nabi SAW yang biasa, kalau yang Singapura punya konteks lah, yang biasa punya, mereka anggap itu baik pada orang bukan Islam, mercy, relief dan apa semuanya. Okay. Tapi bagi Sufi punya dia ada makna lain. Rahmat tu dia macam apa? Macam power, macam matahari. Matahari kalau tak ada, apa jadi pada universe, pada dunia? Habis gelap, habis mati semua apa semua. Nabi SAW rahmat untuk semua sekali. Nabi kalau tak ada, habis semuanya. Macam betul ke macam salah? Setahu saya, setahu kita, yang kontrol semua universe siapa? Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha menegakkan. Kerana dia lah yang tegaknya langit dan bumi. Qayyum as-samawati wal ard. Tapi sekarang dah jadikan Nabi SAW, awak tengok ini lagi teruk daripada yang tadi. Dulu teruk sebenarnya. Yang tadi suruh buat baik dengan orang kafir apa semua, yang jahat pun kita buat baik. Yang lagi satu, dia jadikan Nabi SAW sebagai apa? Saya rasa dah macam Tuhan. Kalau kat situ, kalau nama dekat arash, maknanya dia roh dah. Wah, saya rasa dah tak arash sama-sama dengan Allah SWT. Roh. Dia cakap tak tentu arah. Roh orang kat mana, apa ni semua ni, cerita apa ni? Siapa yang tahu roh kita kat mana? Baik. Kata-kata yang berbahaya ataupun tidak? Berbahaya. Satu hari mesti dibongkar. Saya janji. Satu hari benda-benda ni semua dibongkar, dikasih tahu pada semua orang. Tak boleh diam-diam lagi. Kesesatan macam ini tak boleh didiamkan. Tapi kita mesti buat dengan cara yang betul. Tapi sebelum sampai bab tu, kita terpaksalah buka kitab-kitab macam ini dulu. Kitab Tauhid dulu, itu pun tak selesai lagi macam mana. Kita test dulu, exam dulu ke apa ya? Kalau kena test, seram awak. Ada soalan? Jadi tentang masalah qalat itu. Masalah? Arah. Arah. Jadi dalam bahasa Arab dia memang hari qalat. Jadi kalau kita nak masalah ini penggunaan harian-harian ni, sampai bila yang kita katakan dia ini arah ni dalam bahasa Melayu. Bahasa saya. Jadi kalau kita nak guna pakaikan ini, ayat yang menyatakan haram tentang khamar ini, sampai bila yang kita katakan ini, nama-nama yang seperti kita namakan dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Melayu, utamanya dalam bahasa Inggeris lah, yang ada katakan alcohol, yang saya kasih example macam mouthwash. Dalam mouthwash tu ada alcohol, dalam jadi, petrol pun ada, dalam diesel pun ada. Jadi sampai mana yang kita katakan yang selalu kalau haram, titik pun haram. Jadi kita nak guna pakai ni. Okey. Khamar dalam bahasa Arab artinya beverage, tahu tak? Beverage. Minuman yang memabukkan. Asal dia daripada buah-buahan, anggur especially dan kurma. Itu ada nas dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Begitu juga dengan beras yang kita panggil nama apa? Tuak. Bukan todi ya, tuak. Pun ada zaman Arab, zaman Nabi SAW, itu semua khamar kata Rasulullah SAW. Macam mana dia boleh jadi arak? Asal dia halal, buah. Tapi jusnya tu diperamkan sampai satu level, dia akan apa? Berubah. Bila dia berubah tu, bau dia pun berubah, sifat dia pun berubah, kemudian dia pun memabukkan. Itu asal dia. Ada pun yang orang panggil alkohol, etanol, apel dan sebagainya. Itu sebenarnya asalnya bukan minuman. Orang mana ada minum petrol? Kereta saya mabuk tak minum petrol? Dia bila minum memang mabuk, laju je dia suruh. Lagi kalau V-Power. Tak, orang tak minum petrol. Jadi tak sepatut dinamakan khamar. Tapi dia racun, dia boleh memabukkan. Kalaulah dia memabukkan, saya rasa dia bukan memabukkannya, dia lebih daripada itu, boleh membunuh. Jadi dia kategori benda yang memudaratkan, bukan daripada sudut arak. Dia bukan arak. Jadi hukum arak tak ada pada dia. Jadi kalau dia guna untuk apa? Cuci-cuci injection punya bekas apa-apa, ataupun untuk bersih-bersihkan, sedia kan kuat boleh bunuh kuman apa semuanya, tak ada hal. Itu bukan, pasal kita tak minum, itu bukan beverage. Khamar asalnya benda yang diminum. Kalau dia kita tuang kat lantai nak bunuh kuman, nak bersihkan ceramik contohnya, tak mungkin itu adalah khamar dalam bahasa Arab. Sebab tu pada pendapat saya, tak ada hal kalau minyak wangi beralkohol. Tak ada sebab, tak ada apa yang nak mengharamkan dia. Orang tak ada minum minyak wangi, ada minyak wangi? Tak, orang dah lapar kan tu. Sedap sangat bau dia. Strawberry ke apa dia minum. Memang cek pasal. Kalau pun dia mabuk, ia bukan termasuk minuman. Faham eh? Tapi kalau dia dimakan dan diminum macam gam, hukum dia hukum arak. Tapi daripada sudut apa tahu? Daripada sudut yang sama dia adalah apa? Dia memabukkan aja. Orang isap gam, orang makan dadah, pil dan sebagainya pun arak juga. Asal ni semua tak boleh dimakan, tapi diorang nak makan juga, nak cakap macam mana. Jadi diorang abusekan benda tu, dan dia ada sifat memabukkan, dia mabuk. Jadi dari sudut kimia dan sebagainya, asal benda ni tidak. Okey, saya katakan satu. Saya belajar chemistry dulu. Yang ada dekat air kencing tu apa dia? Tak. Aluminium. Aluminium nitrate ke aluminium aja. Bau semacam memang kalau masuk lab, betul tak? Sekarang saya tanya awak, najis ke tak tu? Aluminium najis. Aluminium. Lepas tu dia campur aluminium acid apa saya dah lupa, aluminium chloride apa benda tu. Tapi bila aluminium je, ammonia gas tu keluar aje bila bakar aje kan, tahu? Bau dia memang sama-sama aja kencing. Adakah dia najis ataupun tidak? Kanjang. Ada komen kencing tak tu? Sedangkan dia kimia aje tau. Dan gas yang keluar daripada kencing tu juga gas dia. Jadi saya rasa tak sama. Tak boleh disamakan. Bau tetap bau dalam bahasa Arab yang keluar daripada badan manusia. Kimia dia sah? Sama betul tak? Saya rasa sama kan kimia dia. Mungkin lagi kuat ke, lagi power atau campur-campur dengan apa. Tapi tak sama. Hukum tak boleh sama. Kalau tak ada alkohol. Ha, itu diorang kata memabukkan. Doktor kata memabukkan kan? Kalau sikit tak apalah. Pasal dia asalnya bukan arak. Alakulah benda ni tak ada nas kata dia haram macam arak betul macam ABC dan sebagainya. Jadi dia termasuk kategori syubhat. Paling banyak pun dia masuk syubhat. Memang kita dianjurkan tinggalkan syubhat. Tapi tu warak yang tidak wajib. Kalau perlu nak ataupun ada orang nak apa ni ambil dia nak pakai dia makan dia. Kerana apa ni tidak ada nas dalil yang kuat, tak pasal. Tak ada pasal. Oh, kemarin ada SMS, saya pun terlupa nak jawab. Ada satu nurse tanya apa tentang apa entah nama dia punya kimia dia, ada macam alkohol apa semuanya, pakai dekat hospital boleh ke tak boleh. Sepatutnya yang saya jawab tadi sama juga dengan yang ini. Kimia-kimia ni setakat gitu, dia bukan beverage, dia bukan khamar. Dia sudah asal. Walaupun sebagian ulama menganggap dia sebagai khamar, tapi ni pendapat saya lah. Dia tak sampai kat situ. Tapi kalau awak tinggalkan minyak wangi yang ada alkohol dan sebagainya, pasal dia ada alternatif apa, gunakan tambah was-was zaitun dan sebagainya, sekali awak nak pakai-pakai, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab itu juga pendapat sebagian ulama, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal tu apa? Jelas. Yang haram tu pun jelas, arak betul jelas. Ni tengah-tengah. Yang samar-samar. Banyak orang tak tahu hukum dia. Okay. Jadi siapa yang tinggalkan syubhat tu bagus. Dia telah selamatkan diri dia dan maruah dia. Siapa yang buat yang syubhat, tak ada sebab pun dia nak buat, maka lama-lama dia akan buat yang haram. Adapun kita perlukan apa semuanya, belum ada banyak alternatif. Lagi-lagi macam ke hospital dan sebagainya, saya rasa tak mau saya mensempitkan apa ni, sesuatu yang tak disempitkan. Cara tak mau tanggungjawab. Kalau kita sempitkan, ke atas hamba-hamba Allah SWT, sesuatu yang tak ada dalil yang kuat. Alah kuliah sepatutnya jangan banyak tanya. Awak tahu tak ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling besar dosanya, azamun nasi jurman, man yas'alu an syai'in lam yahrum fayuharram li ajli su'alihi. Kama kala Nabi SAW, dia tanya tentang sesuatu yang tak ada dalil, tak ada nas mengharamkannya, lepas tu diharamkan sebab dia yang tanya. Tahu-tahu je dia jadi haram. Dia kalau tak tanya lagi bagus. Ada perkara patut dia tanya, ada perkara je tak patut tanya. Jangan benda yang kecil-kecil sangat semua kita nak pergi tanya asal je. Halal, dah lah halal. Baik, dalam waktu yang sama, jangan terlampau longgar, terlampau meringankan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa ni kaedah umum dalam hal ini. Wallah alam, terhenti di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.